بسم الله الرحمن الرحيم ما أرادت orang arepaken apa himmatu salikin tujuane wong sing ngambah antakifa yen to meneng sapa salik apa himmat indama ing sandinge parang kusifa kang dibuka apa malah maring himmat ilawan atat kecoba manggil hu ing salik apa hawatiful hati kok suara kenyataan suara kang jelas alazi tatlubu kang nuprih sup alazi alazi yo hawatif tatlubu kang nuprih hawatif ama maka ing ngarep sira walata parroj dalan ora mertelak no siro zawahirul mukawana ing zahiri makhluki Allah inna illa wana tatka kejo pemanggil ing siro apa hako iku wanyatane mukawanat inna ma nahnu ing pestine kita iku fitnatun fitnah fala takfur ojo ngukuri asair rupai wong sing lumaku ilallah yata jalanget deng Allah lahu maring yata jalanget deng lahu maring sair fi asna'i sulukin dalam tengah-tengah ngambai sair opo anwarun pirot-piron watabdulan ngaton lahu maring sair opo asrorun fa'in arodat namun ngarepakan apa himmatuhu himmai syair antakifai atau menang apa himmah indama ing sandingi parang kusifa kang dibuka ma laha maring himmah min zalika sangka mengkono anwar lan asrar li'tikodi krono i'tikoti syair anahu sak temen syair wa sholat muka syair ilal goyatil kuswa maring tempat kang luhur wan nihayatilan tempat kang katok minal ma'rifah natat manggil ing syair apa hawatiful hakikoh suara hakikat al matlub kang disuprih aladiyo matlub tatlub bukang nubri siro ahmamaka fakut ngalapo siro bisayri walatak wajuk mandek siro fainta barro jital fainta barro jat lamun ngaton opo awatif lang liru fainta barro jat lamun ngaton lahumaring syair opo zuwahir mukawanat zuhiri makhluk bizinat ya kelawan paes-paesane mukawanat famalan wicondong sopo syair ila kusniha maring bagusi mukawanat wa jamaliha lan indai mukawanat natat manggil king syair apa hake uha nyatane mukawanat albatina tukang batal innama nahnu eng pesne kita iku kiblatun fala takfur ojo ngukur siro wakomit ngeremno siro ainaika ing meripat lurus siro anzalik songko mengkuno mukawana wala tal tafid ojo nuli siro ilahi maring zalik wadum letepono siro ala sulukika wasairika waklam ngertio siro anna usak temne kelakuan madamat selagi langgeng laka apa himmatun wa irodatun wa antau tawi siro kubutun wong sing ado fitorik lam tasil ora bakal tumeka sapa siro walau fanai tala menerusak siro anhumah soho himmah irodah lawas solta yakti bakal tumeka sapa siro omong wong sing suluk nang pangeran syair istilahnya wong sing lumat nang pangeran iku kadang-kadang oleh munajat nang Gusti Allah ditekani barang sing tak kena bahkan ana salah sini santri pertama Iku oleh wiritan wis nemen istilahe santri kepingin dadi wali lak keliru ali yo. Nek santriku kepingin iso ngaji sing bener ya. Wiritan iku arek loro. Botol lu bolong ahli aku ya. Akhirnya sing cita aku matur ya pulau wiri tambuk merem. Ketinggal sapi ya untuk nama pangeran kau sapi dua semua ketewak lu abis. Ya. Oh no mana? Mas macam-macam le ya. Ya Allah, ikut pak aku inna manah lubit. Oh jadi rekan keto opo ae aja direken remit aineka ya aja ditoleh balik pangeran iku istilahe wujud kidam bakok mukhalafatul hawadis tak podo karo makhluk ya ono male istilah aliran opo le ditanu sik aliran jamaah opo ngono ya di Jember. Iku nek malburu nu dipulesi, dibuntal kayak mayit. Diujur ngalor, ditaleni terus ditahlili. Mari ditahlili kesirep wae wong iku biasa kesirep, kena gendam. Engko nek wis ngelilir dibuka. Kafan iku dibuka, kafan dibuka. Diketakoni, ketok napa sampean mau, Pak? Lek ketok kebun, di kebun itu pangeran sampean. Ada itu aliran begitu. Mulane sing hati-hati. Kuwi besok lewes tuwa, umpamane umur 40, menduwur golek sangune mati, belajar zikir nang pangeran sing bener. Iya. Aja sampai keliru. Cuman masalah toreko sing muktabaro, toreko naksabandia, ya, itu sing muktabaro. Mungkin soal kanjeng Nabi, aku duwe kitabe. Masih di kiai ono silsilah sampai nang kanjeng Nabi, sampai nang Allah, sampai cik Jibril, Allah. Ano mungkin ya. Jadi aja gampang golek guru. Aku pas mau guru. Ini akhir kan, aku mau guru, akhirnya jadi tidak ada Tuhan ya. Allah itu tidak kena dientoh-entoh. Gimana ini? Wala tal tafik ojok nulis siro fisheri ing dalam lumaku maring Allah goyron ing liani Allah fakul luma utali saben barang siwaloh sak liani Allah iku goyru liani Allah fattakit ngatik lo siro zikro ing ilik ofis dan ing minong gedung pengerksa hai santri semuanya ya langsung jaluk nang pangeran aja jaluk nang sapa-sapa. Terus Kyai Istighosa iku waqtawi ana ayat insyaallah nek ayat tak keliru doa kuwi bil wasilah nang kepelantaran, pelantara lho, pelantara iku akeh. Liwat bacaan yo pelantara. Liwat asmaul husna yo pelantara. Lewat poro wali perantara capi ojo jaluk nang poro wali murtad kan nang kuburan jaluk Mbah Sunan kula nyuwun bojo sing ayu lho salah kan dadi wong murtad nge nah, Mbah Sunan iki mboten pejakan bal akhyaun inda rabbih Mbah Sunan kula sampeyan dungaaken Mbah Sunan umpama ya dungaaken dados kiai ingkang ikhlas Mbah Sunan tak apa-apa. Nenang kiai biasa bahasan, kalau sama tunggu akan bahasan. Atau kiai sih, ini tidak apa-apa. Podo ambil Musa. Ya. Jadi kadang-kadang orang salah pengertian. Nang kuburan jaluk enggak. Jadi nang kuburan itu podo karun yang katakan nang aku lah. Mis. Barokah ya, itu barokah pendungo. Ini kalau tunggu akan. Mungkin-mungkin sampai lemu. Mulia, wis. Sampai kayak ini. Nang kuburan semono Mbah Sunan kula sampe ndungakaken ya wis kan mulya kon tak ndungakna. Lama bengi ku tamu wong rumah ini kate operasi kan ini. Ya Allah Gusti kirim Fatihah dateng bayi anas kula Gusti nek mboten jos operasi kula sowan ngenteni ngono sowan nang kiai yo nanti tidak operasi. Iku tidak jadi operasi, penyakit itu hilang jadi. Nah aku bayaya nas, kulo kirim Fatihah tenggingan sak menikah via bayaya nas. Tunggu akan kulo ni kita mendak lo aku leh atau lumayan kan. Kira-kira penyakit kulo ni kibun ngatas operasi. Dilarang kesana yang ala jadi. Mau coba cakap buat pengpira paling naik titik paling yo paling naik titik paling apa. Iku penyakit hilang jadi. Alhamdulillah terus mari terus. Ambil nang omah, ambil sing lanang itu. Yo. Ono yo han, ndak anu gratis ndak, ndak gratis, ndak gratis tak kena gawe ya. Apa nek sing dadi bojo to? Mbak Yana. Fatihah nang apa sing akeh? Kok mpun nonton Fatihah kula ba buat dugi-dugi gampang tak payah iki ora ngasih sing barang repot. Jadi, wa kullu maqamin utawi saben-saben maqam. Ya. Maqam apa ini? Rangku simayakti dibagi fiing dalam maqam apa annau maqam iku hijabur hijab. Fajut nemen-nemen asir asyairah. Wastanjit lan bagusono siro alkuta ing pertolongan. Arti alkuta kekuatan pertolongan. Jadi makom itu juga termasuk hambatan kepada Allah. Ijab. Sekarang makom kewalian. Ya, ya. Makom kewalian ini kalau mampu tekuni betul itu jadi hijab. Gak bisa tegung-gurunu. Orang kan ngetok air lu. Aku kebingung. Jadi istilahnya makom itu makom dari Allah itu nggak kena di angen-angen lain-lain, nggak kena dengan angen. Sudah dibagi oleh pengiran. Ya. Wa mahma taro arikalane ningali sirakulal marotib ing saben-saben pangkat. Tajet tali tujuh tangan akan tim persela akan apa kulal marotib alaika fakul ngalio sirong darono sirong. Alaiya ingatasi marotib fa'an mitliha mengkosongko sepadan marotib apa itu khulian maes-maes khilna ngalis sopo ingsu khilna ya khilna ngalis sopo ingsu ya pangkat yang diketok nonang Gusti Allah nek bisa ojo ditakuni katakan ngalio samarno istilah fakul kaya dini kiai dikai pangkat nang pangeran lugu dengan pesantri si isu ini. Ya nek metu ya aja diketok-ketokno surban tak kentol aja. Wis biasa wis ngalih kedudukan perkara nek njogo marung biasa. Cuma konangan aku biasa. Soale barenge iku njaluk kiai nang aku. Nek ono kiai kok kira ngono. Ya te konangan ae. Tau di Sukoro-Puro ya, di Sukoro-Puro iku ono wong teko Probolinggo. Iku ngamuk aku. Pancenengan tak kiai. Mak tak boron celok kiai. Ngono. Ndak ngamuk ya apa ngono. Dadi ning anu kepalae takon nang aku. Pancen gak mah, Pak. Bula di Majeng. Nyama bula Anas. Temor rumah sakit umum, ndak temor suni. Asa bener kenang-kenangan pon. Sampean mau ke Majeng, sore lengki kasa soalnya sampean pemborong. Engki Pak Anas, iki Pak Anas. Lho, baru tadi wong-wong iku ya. Lho, iki wis ngelek kawe iki kok. Bisa ayo maneh. Apa panjenengan kiai iki? Iki lho. Iku terus wis padahal aku yo ngono iku nek lho kok lambe cekak. Kadang kebulan yo gak kena di pesarean kadang gak kena. Wa kula ngucap sira laisa li ora ana kan. Laisa ora nolikat wa insun fi ghairi zatika ing dalam liyane zat panjenengan apa matlabun penyuwun Gusti sing kula suwun ampun zat panjenengan Gusti fala suratan ora ana gambar iku maca tajalangaton apa gambar wala torfata ora ana sak kedep netre kudu jetana ningan tajetani ningali apa torfata. Wakot roa itu teman ningali ingsun di Sayyidi Abil Hasan Asyadili kalaman Hasanah ing dawuh kang indah munasiban kang nyocoki lima maring barang zakarahu kang nutur ing masapa al mu'alif rahimahullahu ta'ala haruna minat taruh di songkomunggah fil akhwal ing dalam pira-pira tingkah wa zuhuri naksilan dohiri cacat fi ru'yatil kamal ing dalam mandang kesempurna faro'aitu ningali ingsun an al-kuro wiyento ngiling ingsun ing kitab hauna binasi kelawan nasi kitab lima maring barang betul-betul kita lihat an al-kuro wiyento nutur ingsun ing kalam ya hauna binasi kelawan nasi kalam lima krono barang fi ing dalam kalam min sinil fawaid songko indai piro-piro faedah wa syarifil maqosid lan mulyani tujuan Abil Hasan membuat kalam, artinya membuat urian yang indah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mu'alif bagi orang yang mau mengunggah derajatnya ya. Derajat munggu pangeran siapa caranya lan mulai munggah derajat nang pangeran lan ngetok no kekurangan mandang kesempurnaan. Nah di belakang mungkin akan disebut, akan diuraikan seluas-luasnya oleh Abil Hasan Asyadili atau Mu'alif juga. Saya tadi malam tuh mimpi juga. Saya tuh tidurnya sebentar tadi malam. Ngelilir terus ngelilir, kan panas saya ini. Parah. Perasaan saya itu ada kamar. Lampunya mati. Lalu lampu itu sekakalan jaga. Terus lampunya itu putus-putus. Lalu As'ad mengambil lampu yang di sisinya. Tiga lampu yang diambil. Yang satu yang setengah. Neon bukan neon. Seperti lilin tapi tetapi tapi besar. As'ad belum masak. Lalu menyala terang di kamar saya. Tapi tempatnya itu tidak tahu saya. Jangan lilin. Apa yuk? Jadi di tempat itu seperasaan saya seolah-olah terang. Lampu itu buah. Alah. Lalu di tembok-temboknya itu diam. Dibangun baik begitu. Diperbaiki. Yang rusak diperbaiki. Terus ngelilir saya. Tidak turun, jadi radio. Turun diluk, turun main panas ya waran. Terus kemulan mana. Tak pikir. Lampu. Tak. Menokati pas tengah kuit. Nanti tak pas tengah kuit. Diolotok ngotas deh. Tidak nanti-nanti. Bisa nyer. Menonggol dulu. Kalam mengucap sopo Abil Hasan radhiyallahu anhu iklam annaka iza arata nalikane ngarepno sira ayyakuna yen to ana laka apa nasibun bagian mimma li auliya illah fa alaika netepono sira pira dinas kelawan ninggal manusa jumlatan ilaman kejepu wong ya dulu kang duduaken man ing siro ala lobi isyaratin sotikotin lawan isyarat kang taman wa amalin sabitatin lan amal kang tetep layang kusu kang orang nyudo ha ing amal apa kitabun kitab wala sunnatun warit mingwa siro anit dunya songko dunyo bilkul liyati kelawan kabeh walatakun ojo ono siromiman soko wong yuri tukang ngelirik soko man anda soko dunya riuk dua supo tipak paringi man cayan ala zalik ingatasi dunya balkun balik ono sirom fi zalik ing dalem mengkono-mengkono dunya api fi zalik ing dalem mengkono-mengkono amal abdan lillah amaro perintah sapa Allah ing sira antar fado yang tombuang sira adu wahu ing musuhe Allah fa in ambata lamun fa in ataita lamun nekani sira ya dainil khoslataini kelawan iki perkara loro siji al iradi mengo anina wazuti fitun fakim nyumeneng sira ma Allah bil muraqabati wal tizami taubah lan netepi taubat bi riayati kelawan ngrekso wal istighfar wal inafati bali wal khudu indep-indep lil ahkam maring sirotul hukum bil istiqomah. Imam Hasan As-Sadzili membuat uraian yang begitu cukup. Apabila orang itu ingin kesinungan ilmu kewalian, gitu ya, kesinungan ilmu kewalian, maka bulaan manusia itu, ya, kape kejobo wong manusia sing bisa duduno nang kuwi, kaya iki barat kuwi guru ne yai, kaya kuwi guru mu, ini lulusan, ini lulus, ini lori, hanya iku yang dikenal. Lainnya jangan dikenal, jauh datangnya nanti ya. Lalu di sini harus berteman dengan orang yang menunjukkan kepada Allah dengan isyarat yang baik, ya, terus amal yang tetap, tidak boleh merusak sedikit pun tentang kitab sunnah dan kitab. Jadi apa yang dijelaskan dalam Quran hadis itu jangan dirusak. Dari yai iki liwat Quran hadis iki ya tak lagi. Hilangkan dan menjauh dari dunia kesemuanya. Arif minggu. Jangan sampai melirik-melirik dunia lah. Tidak bisa tekanan pangeran. Ya, ini yang mana ya. Terus mariku. Walaupun fi dalik. Kita diarahkan oleh Syekh Hasan As-Sadzili supaya betul-betul mengabdi kepada Allah. Kaulah ni pengiran. Kaya dini Robi Adawiyah. Ma'abat tuka khaufan menarik aja. Aku buat menyembah kong sampean kuatan rokok kepingin suar pembuatan tapi ambil ridho panjenengan. Iki sini kodak. Jadi kue nak ngomong pengiran ojo jaluk suar. Walau wajik emeritat kode suar kesini. Tapi agak kelo saiki wiritan juru suar kong. Ya. Pada. San. Koniki. Terus terang ya, meripat rakum ya liya. Umumnya dijikik meripatmu di joli sawah semua. Oh, lekoy. Buat ini gila kenikmat Gusti Allah. Farid, kon sehat, tekan dhuwur menisor. Ya. Umumnya pohungmu diketok oleh kon. Oleh buatan. Buatan. Di joli sawah pirang atau siapa. Gak kira. Ikin, ojo nyamuk yuran pengeran. Gak ilo, nuntut pengeran di suaraku gak ilo. Duh, ada gak tau? Konjur susu ya? Iya. Susumu diketok oleh boten? Iya dok. Oleh gak? Boten. Mana emang dok? Mungkinnya gestir kok. Jadi ojo nuntut nang pangeran juk swarga lu aku lincin temen. Ngawula nang pangeran apa jane pangeran besok bi adlihi wa fadli. Wong sing bolo neraka nang pangeran sebab adili Allah. Dile para sebab fa fadli Allah. Kaya ngene iki. Sapa jeneng mulih? Adnan. Adnan iki. Ada juk swarga, wis sari, motongane kaya ngono. Ya. Ojo njaluk, wis ngawula nang pangeran apa jare pangeran ya. Ndak pantes njaluk iki. Dikai meripat, dikai wuh. Kayak sembarang. Ngawula nang Gusti Allah buaan musuhe pangeran. Endi musuhe pangeran dunya musuhe pangeran. Nek kepengin kowe nyedak nang pangeran, rong perkara siji mengu nang manusa nang loro zut nang dunya. Wis dikutok. Nek wis kowe mengu nang manusa, zuhud nang dunya, iltizam, istighfar terus, tobat terus, buarak ngukur DP-DP, sak terus. Wa tafsiru hadhi lujuil arba'ati utawi penafsirane ikilah dalan kang papat. Adzaku maya tonju menengi siro abdan ing kaulah lila bima ing bang barang takti kang nekani siro. Wamalan barang tazaro kang ninggal siro wataro kiplan unjeng ino siro kolbaka alaya royen tora waru opo kolbuka filma melakati syaan babatisan liwairihi maring liani Gusti Allah. Nek ngono lepain ataita lamun nekane sira pihazak pihazak kelawan iki tarokoba murokob terus utamane apa iku iltizam nang pangeran. Nah tatkala manggil ing sira apa hawatiful haq suara kang hak min awailil izzi semin min anwaril izzi sangka nur zat kang mulya innaka qasa masyarakat amita teman diukut umita teman dibuta nasro ansori kirus di min aina laka iku songkon di laka kat yusro al-qiyam utai jumlung ma'allah bil murokobah di klan murokobah wa anta utawi syuro iku tasma ukrungu syuro kaulahu ing dawe Allah wa kanallah ono sopwa Allah ala kulisya'in ingatai saban suatwi jiro kipan iku nginjen nginjen fahunalika ing kuno tempat yudriku kapakan nemoni apa sya'ing siro minal khaya songko isin nang pengiran maing barang yahbilu kang gawa pemaing siro alat taubati mima songko barang donan takang nyono siro anau maiku kualipun tegak faltazim netepno siro al taubata pirri ayat iklawan ngerkso likwal bikamaring hati di alaya syadayento orang nyakseni zalika ing mengkono-mengkono tobat mingka songko siro bihalin, bihalin kelawan tingkah siji fata utunung nuli bali siro ilama maring barang koro kita akan metu siro andu songko ma fain sokat laman bener apa hadi kita ubat mingka nah tak mengko manggil ka ing siro apa hafid aidun kalimane mingki balil haki songko are Allah atau batu minu badat utawi tobat mindu songko Allah ku jelas apa tobat wal inabah tutai bali mindu Allah ku tatba uang anut haing inabah haing apa inabah haing tobat wastiho luka utai ketongkol mubi makalan barang wa utai maik wasun sifat laka hijabun dadi aling-aling an murotika wahahuna ing kono tempat tazaru katon apa ausofuka fatas ta'idun jauh pengurakso sirapillah minda soko ausof wa ta'kudu ngalapa sirapil istighfar wal inabah wal istighfar wal istighfar utawi istighfar iku tolapu sitri jaluk tutup min ausofika songko piro-piro sifatmu piruju iklawan bali ila ausof imaring sifat ya Allah fa'in kuntalamon ono sirapiyazi sifat a'ni al-istighfar wal-inabah nada bakal manggil ing siro angkorib ikhbo andap asoro siro li'ah kami wadak ninggalo siro angka pemunasaati kanker puting wastakim jejeko siro ma'iro jati birob di'iro jati kelawan dua kekarpan siro wa innama yang pesini utawi iro jati guru bubiyatul sifat kepengeranan tawalat kang wasani oporo bubiyah ubudiyatan ing sifat kehambaan wakun ono siro abdan iku kaulo memerlukan kang dimiliki latak diru ora bisa siro ala syaitin pamataro aitari kalane ningali siro mingka kudwatan ing kepanutan kudrotan ing kekuasaan wakal tukas wakalat kakang masrakan kudrot ing siro ilaiha maring kudrot ewakal tuka masrakan ingsun ing sira pirang putra dua anak utawi ingsun cari Allah di kulisyen ali fa in sokhalamun bener laka apa hazal bab walazim tau netepi sira ing bab asyraf ta bakal mencorong sira min hunaka sokuna tepat ala asrarin ing atase sira sira muslim lakat bakta tu ora parpar tasma ukrung sira min akadin min alamin sokowo alam kesimpulan iki sulit ya Lea kesimpulan wong sing kepengin cedhek nang pangeran ndak oleh tulah tulis masih ono ngene ono pokok kudu netepi istighfar inabah tobat buak kekarepane ya kekarepane dhewe iki umpamane kepengin kekarepan kepengin dadi wali ilang lho kekarepane to espirit ana kok jare Allah ngono ngomong hamba kepada Allah ndak aku kepengin umpamane le nah, kalau yang kepingin pinter, gak masalah ya. Spiritan kepingin pinter, jauh. Jadi ya, gak kepingin. Spiritan apa jari? Tapi betul merapong sing makam sing syukur, kayak makam kita-kita lagi, makam rendah, ya. Weh, jauh enam pangeran. Gak masalah, semua kuala. Wallahu a'lam.